kau menghalau perahu nelayan. Laju berlayar mencari ikan oleh si ombak laut. Aku mau mencari ikan bersamamu, oh nelayan. Di lautan yang luas membiru, nelayan berteman angin selalu oleh siok angin laut. Cari ikan bersamamu, oh nelayan.